Ada sebuah harapan, dulu pernah ada cinta, separuh hatiku terbang sama serpihan kenangan. Kini aku harus melangkah. Cinta yang tak bertepi, mungkin kau hanyalah mimpi. Separuh sadarku terhenti, terhenyak tanpa hadirmu. Mungkin tak sempat kau mengerti, saling mencintai. Oh, aku yang